يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قنا في الدين أعزني الله وإياكم بشكر kepada الله عز وجل kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar adalah kita masih diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk bisa menghadiri majlisul ilm, majlis yang dipelajari di situ ayat-ayat Allah, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga secara umum mempelajari dinul Islam. Qana fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa pada malam Selasa kita akan melanjutkan pelajaran fikih muyassar fi dhawil kitab was sunnah. Kita masih pada bab yang ketujuh fi haddil harabah, tentang hukuman had bagi para pengacau, perusuh, perampok dan yang semisalnya. Syafiq, apa yang dimaksud dengan harabah? Apa yang dimaksud dengan al-harabah? Apa yang dimaksud dengan al-harabah? Alif. Mana alif? Apa yang dimaksud dengan al-harabah? Nah, mulai malam ini sampai seterusnya insyaallah, sebelum dimulai pelajaran akan ada pertanyaan-pertanyaan pelajaran sebelumnya, sehingga semua santri harus murojaah. Jangan dibuka pas taklim saja. Alif, apa yang dimaksud dengan harabah? Uthman, apa yang dimaksud dengan al-harabah? Terus? Setiap orang yang harus taat kepada aturan. Nah, al-harabah adalah keluar, menampakkan diri terang-terangan untuk mengambil harta atau untuk membunuh atau untuk menteror, menakut-nakuti, yang dilakukan dengan kesombongan i'timadan 'ala syaukah, yang bersandarkan kepada kekuatan baik senjata api ataupun senjata tajam ataupun kekuatan badan, ma'al bu'di an masafatil ghaus, bersamaan jauhnya dari tempat pertolongan, min kulli mukallafin multazimin atau multazamin li al ahkam, dari setiap orang yang terkena beban harus taat kepada aturan Islam, walau kana zimmiyan au murtaddan, walaupun dia seorang kafir zimmi atau kafir ataupun murtad. Nah, Habib, apa hukuman had bagi para orang-orang yang melakukan harobah? Itu toh. Gimana? Kedua tangan, kedua kaki bersilangan. Gimana? Enggak bersilangan semuanya berarti. Tangan-tangan dan kaki secara bersilangan. Terus? Diasingkan dari bumi. Dari mana berarti? Diasingkan dari negerinya. Makanya hati-hati. Ardun itu kan bumi. Nah, diasingkan dari bumi ya kemana lagi? Mati pun juga dari bumi. Nah, ardi maksudnya dari negerinya, dari daerahnya. Nah, hukuman had bagi para muharibin adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, hanya saja balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi, adalah ayyuqatalu, dia dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan-tangan dan kakinya secara bersilangan, au yunfau minal ardi, atau diasingkan dari negerinya. Ini ayat namanya ayatul umdah pada haddul harabah. Ayat ini ataupun bagi setiap santri hendaknya dibiasakan dalam setiap pembahasan itu ayatul umdah ataupun hadithul umdah fil bab, hadis inti ataupun ayat inti dalam pembahasan harus dihafal. 6. Hadis ataupun ayat inti dalam pembahasan, dalam sebuah pembahasan hendaknya dihafalkan. Sehingga ketika ada yang bertanya, langsung bisa dengan gampang menyebutkan. 6. Seperti kafaratul yamin, kafarah sumpah. Berulang-ulang kita tanyakan, lupa terus. Kenapa? Ayatnya tidak tergambar. Padahal itu cuma bersandar dengan satu ayat. Nah, untuk pertemuan berikutnya dihafalkan ayat ini, disetorkan terlebih dahulu. Nah, hukuman-hukuman ini apakah semuanya dilakukan atau ada perincian? Afif, hukuman-hukuman dalam Al-Ma'idah ayat 33 ini semuanya diberlakukan atau ada perincian? Ini menunjukkan pada enggak murojaah berarti kalau seperti ini. Semuanya langsung setiap yang melakukan perusuhan dilakukan ini semua atau gimana perinciannya? Terus apa bermacam-macamnya? Maka dia bisa, maka dia dibunuh, bersalib. Dan jika dia membunuh dan tidak mengambil harta, maka dia dibunuh dan dia disalib. Naam. Dan jika dia mengambil harta dan tidak membunuh, maka dia dipotong tangan dan kakinya secara berserangan. Naam. Dan jika dia menangkap makhluk manusia atau merampok saja, dia tidak dibunuh. Apa? Ulangi. Dan kalau dia nah, ini perinciannya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia membunuh dan mengambil harta, maka dia dibunuh dan disalib. Dan kalau dia membunuh dan tidak mengambil harta, maka dia dibunuh saja, tidak disalib. Dan kalau dia mengambil harta dan tidak membunuh, maka dipotong kedua, kalau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan pada satu waktu. Dan kalau dia menakuti-akuti saja, meneror, tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka dia diasingkan dari negerinya. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya al-mas'alatu tsalitsah. Perhatikan. Suqutul haddi 'alal muharibin. Gugurnya hukuman had dari para muharibin. Perusuh, perampok, kalau yang di laut apa? Kalau di laut itu pembajak, bukan bajak sawah, pembajakan di lautan biasanya. Yang biasanya mereka bergerombol bukan sedikit. Yasqutu haddul harabah, gugur hukuman had harabah, idza tabal jani al muharib qabla al qudrati alaihi wa tamakkunil hakimi minhu. Gugur hukuman had bagi harabah jika pelaku kejahatan tersebut bertaubat sebelum dia ditangkap dan dikuasai oleh hakim. Hukuman had harabah ini gugur jika pelakunya itu bertaubat sebelum dia dikuasai, ditangkap oleh hakim, penguasa. Ka ayyahraba aw yakhtafiya thumma yatub. Seperti dia lari habis melakukan kejahatan, dia lari kemudian atau bersembunyi kemudian bertaubat, maka gugur hukuman hadnya. Ya, kalau seperti itu, jangan sampai ada yang berpikir, enak kita bikin rusuh dulu, ngerampok, habis itu tobat. Paham tak? Kan enggak terkena hukuman had harabah. Ya, jawabannya yang seperti ini enggak kepikir bagi para perampok. Terpikir enggak kira-kira? Para perusuh itu berpikir, kita bikin rusuh dulu, baru tobat. Habis itu tobat. Dan enggak ditangkap, enggak dibu. Nggak dihukum. Ini nggak terpikir biasanya bagi para perampok. Yang bukan jiwa perusuh nggak bakal pula melakukannya, langsung takut dia. Yang berpikir seperti ini itu pernah kejadian kepada siapa melakukan kejahatan, kemudian berpikir setelah itu bertaubat, adalah apa yang terjadi kepada saudara-saudaranya Yusuf. Ketika mereka mau membunuh Yusuf ataupun menjauhkan dia dari ayahnya, dimasukkan kepada ke lubang ke sumur. Ketika itu yang ngasih usul mengatakan, habis itu baru kita tobat. Nah, tapi kan itu kan orang-orang yang tentunya apa, bukan jiwa yang memang mau berbuat kejelekan pada asalnya. Tetapi kalau para perusuh ini sudah disebutkan mereka itu bersandar kepada kekuatan, mukabarah, kesombongan, sehingga sangat sulit dikatakan merampok habis itu kita taubat. Nikaulihi, walaupun tentunya sesuatu yang memungkinkan, sebagaimana taubatnya seorang ulama tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, dari statusnya sebagai qutta'ut thariq, sebagai perampok. Nah, ketika dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mau melihat seorang wanita yang dia suka kepadanya, tiba-tiba dia mendengar suara orang yang membaca Al-Qur'an dalam suratul Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah, apakah belum tiba masanya bagi orang-orang yang beriman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk takut khusyuk hatinya mengingat Allah tabaraka wa taala, dan seterusnya dalam surah Al-Hadid. Maka ketika itu dia mengatakan al-ana ya Rabb, sekarang ya Rabb saya bertaubat kepadamu. Ketika dia mau bertaubat, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, dia kembali ke tempat biasanya dia mencegat manusia, Al-Fudail bin Iyad. Tiba-tiba dia mendengar serombongan orang yang sedang melakukan perjalanan. Mereka berbincang-bincang dan mengatakan, ada yang mengatakan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Yang lainnya mengatakan, nanti jangan kita lanjutkan perjalanan, karena di jalan ada Fudail yang akan mencegat kita, mau merampok harta kita. Dalam keadaan perbincangan mereka ini didengar oleh Al-Imam Abidul Haramain. Setelah itu Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dia tambah mau bertobat kepada Allah ketika mendengar pembincangan mereka yang takut kepada Fudail, kepada dirinya. Dia bertobat kepada Allah setelah dia menjadi qati'ut thariq, perampok jalanan. Itu kisahnya seorang Imamul Haramain atau Abidul Haramain, ahli ibadahnya dua negeri Mekah dan Madinah, yaitu Fudail bin Iyad, yang ma'ruf di sisi kita semuanya. Dia bertaubat kepada Allah dari pekerjaannya sebagai qati'ut thariq, perampok jalanan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum mereka dikuasai oleh hakim, ditangkap oleh hakim. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat 34. Nah, ini pengecualian ini dibawakan Al-Maidah pada ayat yang ke-34, sementara hukumannya Al-Maidah ayat ke-33. Sangat jelas bahwasanya gugur hukuman harabah ketika sebelum dia sampai kepada imam, dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fayaskutu, tetapi kata penulis, fayaskutu makana wajibanillah, maka yang gugur adalah apa yang wajib bagi Allah. Dalam artian hak Allah tabaraka wa ta'ala, yang gugur adalah hak Allah. Minan nafyi anil balad, berupa diasingkan dari negerinya. Waqaf iliyat war rijil, dan dipotong tangan dan kakinya bersilangan. Watahattu mil qatl, dan pengharusan dia dibunuh, ini gugur. Sehingga perlu diketahui, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu hukuman-hukuman had yang di atas itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Hak Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika seorang bertaubat, maka hak Allah gugur dari dia. Cuma kata penulis, illa anna hukukul adamiyin min nafsin au tarfin au malin la tasqutu. Kecuali bahwasanya hak-hak bani Adam, hak-hak manusia berupa jiwa atau anggota badan yang terpotong, putus, terluka dan yang semisalnya, torf au malin atau harta, la tasqutu, tidak gugur. Tidak gugur. Maknanya ya khalaf bidin rahimani wa rahimakumullah. Misal, 6 orang yang melakukan kerusuhan, perampokan itu membunuh. Maka ketika dia tidak bertobat, ditangkap, dia membunuh dan mengambil harta misalnya. Ketika dia tidak bertobat, ditangkap, maka hukumannya adalah dia dibunuh dan juga disalib. Nah, ketika dia bertobat, maka hukuman salib, tobat sebelum dibawa kepada pengadilan hakim, maka hukuman dia dibunuh dan disalib itu gugur, enggak lagi. Cuma yang berhubungan dengan manusia, kalau dia membunuh, maka kisah apa enggak? Paham enggak? Jawabannya tergantung walinya. Bisa dipahami enggak? Berarti kan bedakan antara hak Allah dengan hak manusia. Hak Allah itu yang pada ayat ini. Maksudnya hukuman had ini, misalnya perampok, perusuh melakukan mengambil harta dan membunuh. Maka ketika sudah sampai kepada hakim, hakim enggak nanya lagi keluarga yang dibunuh, kamu mau kisah apa enggak? Enggak ada hubungan dengan mereka. Paham enggak maksudnya? Enggak ada hubungan dengan keluarga yang dibunuh. Itu hak adamin, yang ini hak Allah. Bisa dipahami ya? Nah, ketika dia bertaubat, hak Allah ini gugur, cuma hak Bani Adam masih. Kalau hak Bani Adam kan dikisos. Kalau hak Bani Adam sebagaimana telah dibahas dalam kisos, maka ditanyakan kepada keluarga korban, kalian tuh mau kisos atau mau diat atau mau musolahah atau mau al-afu, memaafkan, tinggal ditanya keluarga korban. Nah, yang ini enggak gugur, tinggal ditanya keluarga korban. Paham enggak maksudnya? Adapun pembunuhan yang dalam ayat ini, hukuman harobah itu enggak ada urusan dia memaafkan atau dia mau mengkisos, enggak ada urusan dengan itu. Pokoknya kalau kasus perampokan, kasus perusuhan, perusuh seperti ini sudah sampai kepada hakim, ditangkap, maka enggak ada maafan. Enggak ada hubungan dengan keluarga korban. Enggak ada hubungan pula dengan korbannya. Ini lain dengan kasus pembunuhan, kasus pencurian yang telah berlalu. Paham enggak maksudnya? Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita contohkan tadi dibunuh. Nah, kalau sudah sampai kepada hakim, belum bertobat, dibunuhnya itu hak siapa? Hak Allah tabaraka wa taala. Tetapi kalau dia tobat, nah, kemudian belum sampai kepada hakim, dia membunuh, maka dibunuh atau tidaknya dia tergantung keluarga korban. Adapun pembunuhan yang haknya Allah sudah gugur, tetapi untuk hak sesama manusia serahkan kepada keluarganya. Dipahami maksudnya ya? Itu maksudnya apa? Gugurnya itu yang 4 tadi yang merupakan hak Allah. Sebagai contoh apa? Misalnya apa? Mereka mengambil harta, tidak membunuh. Mengambil harta dan tidak membunuh, apa hukumannya? Dipotong tangan dan kakinya bersilangan. Itu bukan hukuman pencurian. Kalau hukuman pencurian kan apa? Tangannya saja satu. Paham enggak? Kalau hukuman pencurian itu tangannya satu. Ini bukan hukuman pencurian, hukuman harobah. Potong tangan dan kaki bersilangan sekali waktu. Kalau pencurian itu enggak bisa sekali waktu. Kalau mencuri pertama, potong tangan satu, kemudian baru mencuri kedua, dipotong kaki yang bersilangan dengan tangannya. tidak bersamaan. Maka khanafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau hak Bani Adam itu tidak gugur, li'annahu haqqun li'adamiyyin tu'alliku bihi fala dikarenakan dia adalah hak seorang anak Adam, ta'allukun bihi atau tu'allaku bihi, tergantung dengannya, bergantung dengan apa? Digantungkan dengan anak Adam tersebut. Gimana dia yang didolimi, apakah ridho ataupun tidak. Fala tasfala yaskutu kaddain, maka dia tidak gugur sebagaimana hutang. Tadi mengambil harta, misalnya dia tidak membunuh, mengambil harta. Nah, dia tidak membunuh tetapi mengambil harta saja. Apa hukumannya? Ustaz? Mengambil harta, enggak membunuh. Apa hukuman harobahnya? Dipotong tangan dan kakinya bersilangan. Itu hak Allah, kalau sudah masuk, sudah di pengadilan, harus diterapkan. Kalau dia tobat. Nah, Allah mengatakan kalau dia bertobat sebelum sampai kepada pengadilan, Allah mengatakan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah dengan hal tersebut berarti ya sudah harta yang diambil ya sudah, kan sudah dimaafkan, gugur yang diambil? Lah, jawabannya tidak, harus dipulangin. Paham enggak maksudnya? Harus dikembalikan. Artinya diserahkan kepada apa? Kepada yang punya. Illa ayyafu anha mustahiqquha, kecuali yang punya itu memaafkan. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir kata beliau, kata penulis, amma man taba ba'dal qudrati alaih, adapun orang yang bertaubat setelah dia dikuasai, ditangkap, wa raf'ihi ila waliyil amr, dan diangkatnya dia kepada penguasa, fala yasqutul haddu anhu, maka tidak gugur hukuman had dari dia, wa in kana shadiqan fi taubatih, walaupun dia jujur dalam taubatnya. Jujur dalam taubat itu perkara yang lain, hukuman had itu perkara yang lain. Sebagaimana apa hukuman had bagi seorang pezina. Nah, ingat kisahnya seorang pezina yang dia minta ditegakkan hukuman had kepada Rasulullah SAW. Setelah itu apa? Ketika dia minta ditegakkan hukum had, berarti dia benar-benar ingin taubat. Bisa dipahami ya? Maka seorang tidak boleh menggunakan perasaannya. Dia ini nampaknya jujur, mau taubatnya jangan ditegakkan hukum had. Lah, enggak demikian. Mau jujur, mau dusta dia taubatnya, kalau dia melakukan yang demikian, harus ditegakkan hukuman had, maka ditegakkan. Taubat urusan lain, urusan dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Maka ketika dia dirajam orang ini, benar-benar diterapkan hukum rajam kepada dia, Rasulullah maju untuk mengimaminya. Nah, maju untuk sholat mengimami para sahabat menyolatkan orang yang telah berzina ini. Maka Umar ketika itu mengatakan, wahai Rasulullah, engkau mau menyolatkannya sementara dia telah berzina. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad tabat taubatan law wasi'at ila ahli Madinah lawasiathum. Sungguh dia ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagi untuk beberapa keluarga ataupun penduduk di Madinah ini, niscaya mencukupi mereka semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Benar-benar jujur orang ini taubatnya. Cuma hukuman hadnya enggak gugur. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Karena hukuman had itu perkara yang harus ditegakkan ketika sudah sampai kepada hakim pengadilan. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah tentang al-harabah. Sebagai tambahan nih, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang Anda sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang ayat surah Al-Ma'idah ayat ke-33 ini, sebagian mereka menyebutkan ada sababun nuzulnya, sebab nuzulnya. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan juga al-Imam Muslim, min hadithi Abi Kilabah, dari hadisnya Abu Kilabah, wasmuhu Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, Abu Kilabah al-Basri. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, kata beliau, anna nafaran min ukal thamaniyah, bahwasanya ada beberapa orang, yakni 8 orang dari ukal, ain kaf lam, ukal atau akal, wallahualam bacanya. Dalam riwayat lain, aw uraina, atau dari Uraina, min Ukal atau Uraina, qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabayahu ala al-Islam, maka mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Islam. Mereka datang ke kota Madinah menemui Rasulullah SAW berbaiat untuk masuk ke dalam Islam. Fastawqamul Madinah. Kemudian ternyata mereka ini enggak cocok dengan udara kota Madinah. Enggak cocok dengan iklim, cuaca, udara kota Madinah. Fajtawawha, dalam riwayat lain, fajtawawha, mereka enggak cocok dengan iklim kota Madinah. Wasaqamat ajsamuhum, dan sakitlah badan-badan mereka. Yakni mereka disebutkan dalam riwayat yang lain terkena penyakit perut, cacar, sakit perut, diare, sakit perut ya, sahih? Sakit perut yang BAB terus sampai domarat butunuhum, sampai disebutkan perut-perut mereka menjadi sangat kurus dan warna kulit mereka pun menguning. Warna kulit mereka menguning dan perut-perut mereka sangat kurus karena sakit. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Fasyakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzalika, maka mereka pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala takhrujuna ma'a ra'ina fi ibilihi, maukah kalian pergi keluar bersama pengembala kami di tengah-tengah ontanya, yakni di pinggiran kota atau di mana tempat penambatan onta, maukah kalian keluar bersama pengembalanya, diberi pengembalanya pergi ke tengah-tengah ontanya. Fatusibu min abwaliha wa albaniha, kemudian kalian minum susunya, atau kemudian kalian minum dari kencing-kencingnya onta dan juga susu-susunya onta tersebut. Ditawarkan oleh Rasulullah SAW, mau enggak kalian? Faqalu bala, maka mereka mengatakan iya tentu. mau. Fa kharaju fasharibu min abwaliha wa albaniha fasahhu. Maka kata Anas bin Malik, mereka pun keluar lalu minum dari kencing-kencingnya onta dan susu-susunya onta fasahhu, maka mereka pun sehat. Sampai dikatakan apa? Kulit-kulit mereka kembali cerah. Naam, dan perut-perut mereka pun kembali apa? Gemuk, kembali ke gemuk. Fasahu, maka mereka pun sehat. Sampai di sini sementara ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya kencingnya unta itu halal. Ada faedah fikih sedikit menunjukkan bahwasanya kencingnya unta itu halal. Dan menunjukkan pula kepada kita bahwasanya susunya unta dan kencingnya unta termasuk obat. Yang kemarin ketika penjelasan Tibun Nabawi itu sebenarnya ada kekeliruan ketika menyebut susu. Sebenarnya bukan, kemarin susu kambing disebutkan. Sudah disebutkan di situ sebenarnya susu dan kencingnya onta. Bukan susu kambing. Susu kambing ada enggak nasnya? Apa nasnya? Susu kambing. Ada enggak nas bahwasanya dia obat susu kambing? Maksud nas itu hadis ya, bukan. Kalau tajrubah, nah mungkin tajrubah itu kan lain pembahasan. Yang anda maksud, karena ini Tibun Nabawi. Nah, yang ada nasnya adalah apa? Susu onta. Dan kencingnya onta. Sehingga ini menunjukkan halalnya kencingnya onta. Dan juga bahwasanya susu dan kencingnya onta itu termasuk obat. Nah. Faqatalu, ternyata faqatalur ra'iya, setelah mereka sehat kemudian mereka bunuh pengembala ontanya. Wa taradul ibila, kemudian mereka giring ontanya. Mereka curi. Ya unta enggak mungkin diangkat, ya kan? Mereka giring. Kalau kambing mungkin diangkat. Kalau sapi digiring dulu mungkin ya. Nah, kalau kambing langsung disembelih diangkat. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan dalam hadisnya taradul ibil, mereka pun menggiring ontanya. Maksudnya dicuri. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar luar biasa kejahatannya. Luar biasa kejahatannya. Sudah dibuat baik, sakit dikasih obat gratis, diberikan susu dan kencingnya onta sak pengembalanya. Ternyata apa? Setelah sehat, ontanya diambil, pengembalanya dibunuh. Benar-benar perbuatan yang sangat jelek. Nah, perbuatan baik dibalas dengan kejelekan. Maka sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha fi atharihim, maka beliau pun mengutus untuk mencari jejak mereka, kejar, untuk mengejar mereka, mengutus orang untuk mengejar mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa'indahu, dalam lafaz Muslim, wa'indahu syababun minal ansar qaribun min isrin. Di sisi beliau ketika itu ada beberapa orang pemuda dari Ansor yang jumlah mereka lebih kurang 20 farisan, min isrina farisan, lebih kurang atau mendekati 20 penunggang kuda. Fa arsalahum, kemudian Rasul mengutus mereka, beberapa pemuda Ansor, untuk mengejar para perampok tadi yang jumlahnya berapa? Adalah 8. Faba'atha ma'ahum qa'ifan, dan Rasulullah mengutus bersama 20 orang ini, pemuda Ansori, seorang qa'if. Apa qa'ifan? Qa'ifan itu seorang yang pandai mencari jejak. qaifan, mengutus seorang qaif, yaktasu atharahum, yang mencari jejak mereka. Di zaman dahulu ada orang yang disebut dengan apa, qaif, orang yang pintar kalau cari jejak, tahu nih bekas-bekasnya, arahnya kemana, kesana dan kesini, tahu dia. Karena berjalannya kan pakai onta yang jelas, pakai onta. Kalau pakai mobil, Allah alam, bisa nggak nyari jejaknya? Naam. Fa'adraku, maka fa'udriku, maka mereka pun tertangkap, ketemu. Faji'a bihim, kemudian didatangkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan mereka ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amara bihim, fa'kuti'at aidihim wa arjuluhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk dipotong tangan dan kaki mereka. Fakuti'at aidihim wa arjuluhum, dipotong tangan dan kaki-kaki mereka. Walau ini enggak disebutkan bersilangan. Pokoknya dipotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Afan, nam disebutkan di sini, fakuti'at aidihim wa arjuluhum min khilaf. Dipotong tangan dan kaki mereka bersilangan. Wa sumirat ayunuhum, dan dicongkel mata mereka. Luar biasa, dicongkel. Samarat al-ain itu mencongkel dengan paku. Dicongkel mata mereka. Disebutkan kenapa Rasul mencongkel mata mereka, dikarenakan Allah alam ketika itu mereka juga melakukan kepada pengembala tersebut, dibunuh dan dicongkel matanya. Itu sebab Rasulullah melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Allah alam, setelah itu beliau enggak pernah lagi melakukan yang demikian. Tsumma nubizu fisyams hatta matu. Kemudian mereka dilempar di terik matahari sampai mati. Kemudian mereka dilempar di terik matahari panas sampai mati. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi lafdhin, dalam sebuah lafaz, wa ulqu fil harrah, maka dan mereka pun dilempar di terik yang panas. Faja'alu yastasqun, mereka mulai minta minum. Fala yusqaun, maka mereka pun enggak diberi minum. Sebutkan walam yahsamhum atau walam yahsimhum, dan Rasulullah pun enggak ngasih obat sama mereka. Dipotong tangan dan kaki, enggak dikasih obat. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat Bukhari, qala Abu Kilabah, berkata Abu Kilabah, fahaulai saraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim. Mereka-mereka ini mencuri, membunuh dan kufur setelah keimanan mereka. Wa harabullaha wa rasulah, dan mereka merangi Allah dan Rasulnya. Sariku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim wa harabullaha wa rasulah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan riwayat-riwayat ini ketika pada tafsir surah Al-Ma'idah ayat ke-33 tadi. Itu semuanya, kalau enggak salah, disebutkan semuanya riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang terakhir, ketika mereka dipotong tangan dan kaki mereka bersilangan, kemudian dicongkel mata mereka, dilemparkan di panas, minta minum enggak diberi minum, qala Anas, berkata Anas, falaqad ra'aitu ahadahum, maka sungguh aku melihat salah seorang di antara mereka, yakdimul arda bifihi, menggigit-gigit tanah. Aku melihat mereka, salah seorang di antara mereka, yakdimul arda bifihi, menggigit-gigit tanah dengan mulutnya, atasan, dikarenakan haus. hatta matu, sampai mereka meninggal dunia. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang al-harabah. Karena memang luar biasa kejahatan perbuatan al-harabah, apalagi yang dilakukan oleh orang-orang ini. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam penegakan hukuman had itu apa? Enggak ada istilah kasihan. Siapa yang lebih penyayang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, orang yang paling sayang kepada kita tentunya setelah Allah tabaraka wa taala, yang melebihi nah saudara kita, yang melebihi ayah kita, orang tua kita, tidak lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika hukuman had, beliau mengatakan lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita yang terakhir sebagai faedah, ketika ada beberapa orang yang melakukan pembunuhan, misalnya kepada satu orang, maka hukumannya semuanya kena. Saya ulangi, ketika yang melakukan pembunuhan itu beberapa orang terhadap satu orang, maka dikisosnya atau dihukumnya semuanya, bukan sekedar yang langsung apa melakukan pembunuhan. Enggak terbayangkan bareng-bareng mereka bunuhnya dia. Paham enggak? 8 orang masa serempak apa? Enggak mungkin kan? Mesti ada salah satu yang paling dominan. Tetapi semuanya apa? Dihukum oleh Rasulullah SAW. Maka dalam pelajaran fikih, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan kalau beberapa orang yang melakukan tindakan pembunuhan kepada satu orang, maka yang dikisos semuanya. Bukan, kan kalau ayatnya kan satu jiwa dengan satu jiwa. Tetapi ketika barang-barang melakukannya, maka semuanya dikisos. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah sebagai faedah. Sebagaimana juga ini faedah dalam surah Asy-Syams 6, ketika menyebutkan penyembelihan terhadap ontanya Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syamsi wa Duhaha, Allah mengatakan fa'aqaruha, maka mereka pun menyembelih ontanya Nabi Saleh. Fa'aqaruha jamak kan, wow, fa'aqaruha, maka mereka pun menyembelih ontanya Nabi Saleh. Padahal yang menyembelih bareng-bareng atau tidak? Jawabannya tidak, yang menyembelih cuma satu orang yang bernama Qudar bin Salif, asqahum, orang yang paling celaka. Idzim ba'atha asqaha, ketika Allah membangkitkan orang-orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu Qudar bin Salif. Tetapi disebutkan mereka membunuhnya. Kenapa? Karena mereka semuanya yang berencana, yang berkomplot untuk melakukan pembunuhan. Walaupun pelaku intinya cuma satu, ketika berkomplot semuanya dikenai hukuman. Maka hati-hati ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah tolong diperbaiki. Pada Allah saya mengampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallah ila ila anta astaghfiruka.